أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم لكن هذا لما فصلت ليس بما ترك قال رحم الله تعالى آداب التلاوة آداب dalam membaca Al-Quran. طيب. Di sini tentunya adanya adab dalam membaca Al-Quran karena Al-Quran min afdalil kalam wa afdalil kitab wasyarafuhu, merupakan kalam yang paling mulia serta kitab yang paling utama, sehingga tentunya untuk kita ta'amul bil Quran, untuk kita beramal dengan Al-Quran memiliki adab. Mengapa jangan keras-keras anak-anak. Jika kita menghadapi Al-Quran dan membacanya memiliki adab yang seyogianya untuk kita menunaikannya, karena Islam memiliki perhatian yang besar fi janibil adab, dalam segi adab, terlebih dalam kaitannya terhadap afdalil kalam wa afdalil kutub wahia Quran Al-Karim. Dan adab yang paling mulia dan paling tinggi yaitu adabun ma'allah, seseorang beradab bersama Allah SWT, termasuk dia beradab dengan kalamnya, itu kalam Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Ayat ini menunjukkan salah satu adab dalam kita bermuamalah dengan Al-Quran. Ketika Al-Quran dibacakan, maka selayaknya untuk kita diam dan mendengarkannya. Oleh karena itu dikatakan oleh Imam Al-Laythi, kalau tidak salah, beliau mengatakan, nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila kathiri minal ilmi. Kita sangat membutuhkan kepada adab yang sedikit dibandingkan dengan ilmu yang banyak. Menunjukkan bahwasanya Islam ini memiliki perhatian yang besar terhadap adab. Oleh karena itu para ulama, mereka lebih mementingkan adab sebelum mereka memahami, mempelajari ilmu agama yang lainnya. Karena bagaimana seseorang hamalatul ilmi, pembawa ilmu, dia akan beradab dengan ilmunya. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis yang di sahihkan oleh sebagian para ulama bersabda, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin huduluhu. Allah Subhanahu wa taala akan membebankan bagi setiap generasi umat ini sebagai para pembawa ilmu. Siapa mereka? Huduluhu, orang-orang yang adil. Ya, orang-orang yang adil. Dan adil sebagaimana antum ketahui, ya, orang-orang yang tentunya lahu janibun kabir fi janibil akhlaqi wal adab, orang-orang yang memiliki peran yang besar dalam sisi akhlak dan juga adab. Sehingga beliau muatkan di sini tentang adab tilawah, itu adab dalam kita membaca Al-Quran. Ya. Jangan sampai kita mengira bahwasanya Al-Quran itu hanya sebatas kertas yang kita hadapi. Ya. Kemudian kita tidak beradab dengannya. Ya, terutama ini banyak anak-anak mencampakkan Al-Quran, yang meletakkan Al-Quran di lantai, ya, atau meletakkannya sembarangan, ya, atau menumpuknya sembarangan dan yang lainnya. Daripada adab seseorang dalam menghadapi Al-Quran. Ya, karena itu Allah SWT pun memuji nabinya sallallahu alaihi wasallam yang terhiasi dengan adab akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau di atas akhlak dan adab yang mulia. Anak-anak. Anak-anak. Jangan terlalu keras. Dibaca dalam hati aja. Yang punya tugas, nulis tugas. Kelas 4. Punya tugas. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama buithu li utammima makarimal akhlaq. Saya diutus untuk menyempurnakan al-akhlaq. Ya, sehingga tentunya bagi kita ayuhal ikhwah rahimani wa rahmakumullah, untuk menanamkan pada diri kita dan anak-anak didik kita ataupun anak-anak kita janibul adab wal akhlak, ya, sisi adab dan juga akhlak sebagai perkara yang mulia. Tayib yang diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengannya. Qala rahimallahu taala inna liqari'il Qur'anil Karim adaban. Sesungguhnya bagi setiap para pembaca Quran memiliki adab. Ya. Setiap pembaca Al-Quran memiliki adab. Yajibu ayatahalla biha. Yang wajib bagi seorang qari, bagi seorang yang membaca Al-Quran untuk menghiasi dirinya dengan adab tersebut. Adab pada diri dia ketika dia membaca Al-Quran Al-Karim. Wa ayyuhafidhu 'alayha inda qira'atihi lahu, dan juga wajib bagi dia untuk menjaga adab ketika membaca Al-Qur'an. Fa innahu kama arrafana nabiyyuna wa rasuluna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam annahu kalamullah ta'ala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam perkenalkan kepada kita, kabarkan kepada kita bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Baik. Maka jikalau kita paham Al-Qur'an kalamullah, bagaimana kita beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Baik. Bagaimana kita beradab di hadapan firman Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bukan kalam biasa, bukan kalam manusia, ya. Atau bukan majalah, surat kabar dan yang lainnya. Tapi yang kita hadapi adalah kalam Allah. Wa annahu kama qala sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya Al-Qur'an sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Rawahu al-Bukhari. Ini jatuh oleh Imam Bukhari rahimallahu taala. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengamalkannya. Sehingga siapa yang ingin menjadi orang yang terbaik, ya, dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa alaihi ayushgira nafsahu bi ta'allumil Qur'an lafzan wa tafsiran. Barang siapa yang dia ingin menjadi umat yang terbaik, maka hendaklah dia menyibukkan dirinya dengan mempelajari Al-Qur'an secara lafaz, tajwid, dan juga apa? Tafsir. Oleh karena itu kita saksikan betapa banyak manusia yang mempelajari Al-Qur'an talafudhan secara lafaz, tapi apa akhlak perangainya, adabnya, ibadahnya menyelisihi kandungan Al-Qur'an ketika mereka hanya mempelajari sebatas lafaz saja, tidak mempelajari secara tafsir daripada Al-Qur'an itu sendiri. Baik. Sehingga banyak yang menyelisihi daripada kandungan Al-Qur'an itu sendiri. Dan sebagaimana kita lalui dalam tamrah atau dalam ghayah dari mempelajari tajwid atau mempelajari Al-Qur'an, seseorang akan mendapatkan sa'adah darain, kebahagiaan di luar negeri, yaitu di dunia dan juga di akhirah, ya. Karena Allah SWT ingatkan, barang siapa yang dia menyibukkan dirinya dengan Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya kebaikan yang banyak. Ya. Sebagaimana dalam firman-Nya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, kitab tersebut apa? Mubarakun. Mubarak. Mubarak yang telah kita lalui apa maknanya? Kathratul khair, banyak kebaikannya. Ya. Karena barakah diambil dari kata birkah, telaga, banyak airnya, sehingga apa? Banyak keberkahannya. Baik. Sehingga jangan sampai disangsikan lagi tatkala seseorang mempelajari dan menyibukkan dirinya dengan Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Ya. Jangan sampai antum merasa pusing dalam belajar ini, harus menghafal ini, harus menghafal itu, menghafal hadis. Sibukkan dengan Al-Qur'an, maka Allah SWT akan bukakan antum semuanya dalam pelajari ilmu yang lain. Ya. Kenapa? Karena jelas jaminannya, kitab Al-Qur'an adalah mubarak, diberkahi seseorang. Jika jangan khawatir antum menyibukkan Al-Qur'an, maka ilmu yang lain akan Allah bukakan. Allah akan mudahkan dalam menghafal hadis, mempelajari ilmu yang lainnya ketika kita menyibukkan diri dengan Al-Qur'an. Inna hadzal Qur'an yahdi lilladzi hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Anna lahum ajran kabira. Baik. Qala rahimallahu ta'ala fayanbaghi liqari'il Qur'ani ayajlisa lil qira'ah. Adab yang pertama, selayaknya bagi orang yang hendak membaca Al-Qur'an, dia duduk ketika membacanya. Ini adab dalam membaca Al-Qur'an, yaitu duduk. Baik. Dan yang perlu kita ketahui bahwasanya setiap adab itu memang belum tentu masyru', ya, belum tentu disyariatkan. Tetapi apa? Perkara yang selayaknya untuk seseorang melakukannya, meskipun apa tidak sampai pada derajat wajib ataupun sunnah. Baik. Maka barang siapa yang mampu untuk membaca Al-Quran dengan duduk, ya dia baca dengan duduk. Dan ini hukumnya tadi, bukan sunnah dan bukan wajib. Cuma tentunya di sana kan ada perkara yang terbaik, ya, ada yang baik, ada yang terbaik, seperti itu. Ya. Jangan sampai apa baca Quran sampai tengkurap umpamanya. Tidak ada yang mengharamkan zikir. Ya. Bahkan hadis yang berkaitan tentang tungkur bahwasanya sebagai tidurnya ahli nar, ini lemah hadisnya. Ya. Tetapi apa? Selayaknya kalau dia mampu duduk, duduk. Baik. Itu lebih sopan. Ya. Bahkan mungkin dia menghadap kiblat lebih sopan lagi ketimbang orang yang tungkur ya, atau senderan dan yang lain. Tetapi ingat, tidak sampai hal itu haram. Ya. Tidak sampai ke derajat yang haram. Baik. Karena Allah SWT firmankan, "Wadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Ingatlah kalian Allah SWT baik dalam keadaan berdiri, ya, duduk, ataupun kalian apa? Berbaring. Sehingga apa? Qiraatul Quran min dzikrillah, termasuk dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga biasa kalau di Yaman itu santri kan kalau membaca Quran atau menghafal Quran, kalau mereka duduk ngantuk berdiri. Bahkan apa? Muter masjid, ya. Masjid yang luasnya berapa ribu meter dikelilingi, ya. Sehingga apa, hilang hantu biasanya seperti itu, ya, atas satu ayat berapa putaran sehingga sampai hafal, ya. Itu yang apa, mungkin ribuan meter masjidnya sehingga apa, tidak terasa lagi hantu. Baik. Sehingga di sini apa, adab saja. Tapi jangan sampai tentunya seseorang yang mampu untuk duduk dia apa, meremehkannya atau menyanyiakannya. Baik. Kemudian yang kedua, wa huwa ala taharatin kamilatin. Adab seseorang yang membaca Al-Quran, dia di atas taharah yang sempurna, suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Baik. Dan ini pun adab, ya. Tidak sampai pada derajat sunnah ataupun wajib. Tadi keumuman, keumuman ayat dan juga keumuman hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Bukhari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "If'ali ma yaf'alul hajju ghayra alla tatufi bil bait." Lakukanlah oleh engkau wahai Aisyah seperti apa yang dilakukan oleh seorang jemaah haji dalam manasikul haji, apa saja selain apa, selain tidak boleh untuk tawaf, ya. Karena waktu itu Aisyah radhiyallahu taala anha haid, wanita haid, ketika sedang melakukan manasikul haji tidak boleh untuk melakukan amalan tawaf. Selain tawaf boleh, ya. Selain tawaf dibolehkan untuk dia melakukan manasikul haji yang lainnya. Maka termasuk pada keumuman ini kata para ulama, qiraatul Quran boleh pula, ya. Boleh pula seorang wanita yang haid membaca Al-Quran. Dan ini pun berdasarkan keumuman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah pula, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingat Allah SWT di setiap keadaannya. Ya, umum, apakah dalam keadaan suci ataupun tidak. Tanya. Ya, cuman tentunya sebagian para ulama ada yang menganggap makruh jikalau mengingat Allah SWT bukan dalam keadaan suci atau di tempat yang kotor seperti di WC, ya, tempat buang hajat, ya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada yang mengucapkan salam dalam keadaan kondisi beliau di tempat buang hajat, beliau tidak menjawabnya. Tetapi beliau menjawabnya setelah keluar dari tempat buang hajat dengan beliau mengatakan, "Wa inni karihtu an adzkurallahu wa ana ala ghairi tahara." ya, saya tidak menyukai untuk mengingat Allah SWT dalam keadaan saya tidak suci. Artinya berada di tempat yang kotor. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Waqi'ah, ya, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Ya, ini ma'ruf. La yamassuhu illa al-mutahharun. Dalam penafsiran ayat ini terjadi silang pendapat di antara para ulama. Ya. Tidaklah yang mengusap dan memegang Al-Qur'an kecuali mutahharun, yang disucikan. Jumhur para ulama dari ayat ini apa? Berpendapat bahwasanya Al-Qur'an hanya boleh dipegang, dibaca oleh orang-orang yang suci. Ya, dia dalam keadaan hajat. Tayyib. Dan juga jumhur berdalil dengan hadis la yamassul Qur'an illa tahir. Tidak boleh memegang Al-Quran kecuali orang yang suci. Tapi kata para ulama, demikian pula yang diterji oleh Syekh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala dan Syekh Abdul Rahman dalam kajian beliau Tibyan fi adabi halamatil Quran, ya. Ketika beliau mengkaji kitab Tibyan, itu salah satu kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi khusus dalam adab yang memuat tentang apa, para pembawa Al-Quran, ya, orang-orang yang apa, membawa Al-Quran, faham, hafal Al-Quran harus memiliki adab, sehingga ditulis oleh para ulama kitab secara tersendiri, ya, At-Tibyan fi adab hamalatil Quran. Artinya orang yang memiliki Al-Quran, yang punya hafalan Al-Quran, harus punya adab dalam membacanya. Kata terjih dalam tidak boleh memegang Al-Quran kecuali orang yang suci mutahharun di sini adalah malaikat, bukan manusia. Ya. Dan Al-Kitabu Maknun adalah Lauhul Mahfuz. Kenapa? Karena ayat ini ditafsirkan di surat yang lain, yaitu di surat Abasa, ya. Fi suhufin mutahharah kiramin bararah, ya. Di aidi safarah kiramin bararah fi suhufin mutahharah, ya. Sehingga apa? Mutahharah di sini malaikat. Bi aidi safarah, kitab tersebut Lauhul Mahfuz, Kitabu Maknun, bi aidi safarah, di tangan-tangannya malaikat. Tayyib, di tangan-tangannya para malaikat. Tayyib. Dan juga al-hadith yang mengatakan tidak boleh memegang Al-Quran kecuali orang yang suci, maka di sini apa? Mursal. Ya, dan mursal dalam ilmu mustalah min kismid da'if, termasuk daripada hadis yang da'if, ya. Dan jikalau hadis ini dianggap sahih sekalipun, ya, umpamanya ada orang yang mensahihkan termasuk jumhur para ulama, ya, jikalau hadis ini pandang sahih, maka maksud tahir di sini apa? Mukmin, ya. Maksud orang yang tahir di sini adalah mukmin. Kenapa? Karena orang yang mukmin apa? Orang mukmin tahir. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau junub. Maka apa? Fa khanastu minhu fa dhahabtu fa ghtasaltu. Abu Hurairah berkelip dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun pergi dan apa? Mandi. Sehingga apa? Selamat, tidak berpapasan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Abu Hurairah, "Faji'tu." Setelah itu baru beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aina kunt?" Kemana tadi wahai Abu Hurairah? Ya. Kultu junubun. Maka kata Abu Hurairah, saya junub. Ya. Saya junub. Artinya apa? Pemahaman Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika itu bahwasanya orang yang junub berarti apa? Tidak suci. Iya. Sehingga beliau enggan untuk bermujalasah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa jawaban Rasulullah? Subhanallah. Menunjukkan takjub dari pemahaman Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian kata Rasulullah, innal mu'mina la yanjus. Seorang mu'min itu tidak najis. Ya. Seorang mu'min tidak najis. Tapi yang najis adalah orang-orang kafir. Innamal musyrikuna najasun. Ya, innamal musyrikun najis. Orang musyrik itu najis. Tersifati dengan apa? Najis. Sebagaimana dalam surat At-Taubah. Tanya. Tetapi tentunya tadi ada, jika antum mampu membaca Al-Quran dalam keadaan suci, ya, dalam keadaan toharah berwudu, memakai wangi-wangian, itu tentunya apa? Lebih utama, ya, lebih utama. Dan juga nanti bisyab dalam kondisi baju yang bersih, adabnya seperti itu. Mutatayyiba dan memakai wangi-wangian. Tayyib. Mustaka dan juga dalam keadaan bersiwak. Dan ini sahih hadisnya datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashtak qabla an yaqra al-Qur'an. Di antara salah satu tempat yang disunnahkan untuk seseorang bersiwak di antaranya apa? Sebelum membaca Al-Quran. Ya, karena dia tidak ta'amun, tidak bermuamalah dengan Al-Quran dalam keadaan bau umpamanya mulutnya. Baik. Ya, maka ini tentunya apa? Diutamakan bersiwak. Sebagaimana kita mau sholat, mau bermuamalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa disunnahkan bersiwak. Disunnahkan untuk bersiwak atau yang menggantikan posisi siwak. Dan juga khasyian, membaca Al-Quran dengan khusyuk, ya, dengan penuh perhatian. Karena yang kita baca adalah Al-Quran. Baik. Faham tentang apa yang dibaca, maknanya. Sehingga jangan sampai kita kalah dengan makhluk yang lain. Ya. Terkadang manusia hanya membaca sebatas lisan. Ya, sehingga banyak orang-orang yang memperbagus Al-Quran, tetapi apa? Tidak ada kekhusyuan. Ya. Al-Quran yang dia baca apa? La tuzawij. Tidak melampaui tenggorokan mereka. Ya, Ratu Zawid Hanajirahum tidak bisa melampaui tenggorokannya. Artinya apa? Tidak bisa masuk ke hati Al-Quran yang dia baca itu. Hanya sebatas lisan. Siapa mereka? Orang-orang khawarij, orang-orang munafik. Yudhiruna al-Islam wa yubdinuna al-kafir. Dan juga orang-orang munafik pun, betapa banyak orang-orang munafik yang mempelajari Al-Quran, ya, tahu tajwidnya secara lafaz, tahu tafsirnya, tapi apa? Al-Quran yang mereka baca tidak melampaui tenggorokan-tenggorokan mereka, sehingga apa? La yata'atam, tidak berdampak sedikit pun. Baik. Oleh karena itu Allah SWT sebutkan dalam salah satu ayatnya, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. Kalau Al-Quran itu diturunkan kepada gunung, kamu lihat gunung tersebut khusyuk, tunduk. Tapi Al-Quran diturunkan kepada manusia apa? Tetap sombong, ya. Tetap membangkang. melihat Al-Quran itu diturunkan kepada gunung, ya, maka gunung tersebut akan tunduk kepada Allah SWT. Khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Dan mereka akan tersungkur, jatuh sebagai bentuk ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diturunkan Al-Qur'an. Fa aina nahnu? Di mana letak kita dibandingkan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain ketika diturunkan Al-Qur'an? Dibanding ketika diturunkan kepada mereka Al-Qur'an menunjukkan kekhusyuan mereka, ketundukan mereka terhadap apa? Kalamullah. Tapi terkadang kita apa? Cuman enak suaranya saja, ya. Tidak paham, tidak memberikan rasa takut, tidak memberikan peringatan Al-Quran yang kita dengar. Ya dan billah. Jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, tidaklah kalian memperhatikan Al-Quran, meneliti Al-Quran, ya, kita teliti bagaimana di sana kebesaran Allah SWT, atau ada kunci dalam hati-hati kalian sehingga tidak mampu tunduk seperti tunduknya sebuah gunung ketika diturunkan kepadanya Al-Quran. Banyak. Sehingga Allah SWT sebutkan, ya, wa kana al-insan dzaluman jahula. Manusia itu banyak berbuat zalim dan juga sebagai makhluk yang jahul, banyak kebodohannya. Dan juga mutawadhi'an, membaca Al-Qur'an dengan tawadhu, rendah hati atau dengan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Mustahdhiran 'azamat Allah taala dan menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam membaca Al-Qur'an. Ya, karena kita membaca kalam Allah sehingga apa? Harus hadirnya bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Mutadabbiran lima'ani, dan juga memperhatikan, mendalami makna-maknanya, ya, mendalami makna-maknanya. Tadi jangan sampai cuma lewat begitu saja sebatas. Jadi tidak ada dampak dan pengaruh yang positif terhadap Al-Quran yang kita baca. Dan banyak manusia yang sering menghatamkan Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, lewat dalam lisan-lisan mereka Al-Quran, tetapi apa? Tidak ada pengaruhnya. Ketika apa? Tidak memahami makna maknanya. Amalan ayyakuna, atau sebelumnya, muta'athiran bima warada fihi min ayatin wa ahkamin, dan juga terpengaruh dengan apa yang datang di dalam Al-Quran dari ayat-ayat dan hukum-hukum. Ya, ketika dia melampaui atas atau ayat-ayat ataupun hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, dia apa? Terpengaruh jiwanya, hatinya. Sehingga Al-Quran disebutkan apa? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan mengingat Allah SWT hati itu akan tenang. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang faham maknanya. Ya, jadi kalau kita ingin tenang, fahami Al-Quran, sehingga akan memberikan kesejukan, ketenangan, ya, menjauhkan dari gundah gulana umpamanya. Ya, panteng terus pikirannya dengan hutang umpamanya, ya, atau dengan dunia penat. Tapi ketika faham tentang Al-Quran, janji-janji Allah SWT, ya, faham tentang kehidupan dunia, hakikat kehidupan dunia, hakikat kehidupan akhirah, maka seseorang akan menemukan ketenangan, kelezatan di dalam Islam ketika dia mendalami Al-Quran. Fa inda ayatin na'imi wal jannati ya'lu wajhuhu al-bashara wal farha. Ketika dia melewati ayat-ayat nikmat dan jannah, maka timbul dari wajahnya, nampak dari wajahnya kegembiraan dan kebanggaan. Dia bangga ya, dengan janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apa? Akan adanya jannah dan berbagai macam kenikmatan yang Allah sediakan. Uiddat lil muttaqin. Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Amalan ayyakuna min alladhina yafuzuna bihadhihi aljannati wadarajatil aliyat. Dan juga disertai dengan dia mengharap agar dia termasuk dari orang-orang yang akan meraih mendapatkan jannah dan derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita melewati apa? Ayat-ayat jannah dan kenikmatan. Kita gembira dan juga kita mengharap agar Allah kelompokkan kita bersama mereka ahli jannah dan juga mendapatkan derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adabnya. Wa inda ayatil adab wan nari yaksha'irru jilduhu. Dan ketika kita melampaui, melewati ayat-ayat azab, ayat-ayat yang berkaitan neraka, maka merinding kulit-kulitnya. Ya, artinya ada timbul rasa takut terhadap neraka iddatul kafirin yang disediakan bagi orang-orang yang kafir yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Bayak taibu wajhuhu, dan juga merasa sedih wajahnya, timbul kesedihan pada wajahnya. Wa ya'luhu al-khawfu wal-faza'u wa rahbatu min azabillahi ta'ala. Dan juga nampak rasa takut ya, dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-khawf wal-faza'u bima'na wahid, takut dalam bahasa Indonesia ini. Yarju rahmatahu wa yakhafu azabah. Seseorang tentunya mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga dibolehkan oleh para ulama dalam salat sunnah untuk kita berdoa ketika melewati ayat-ayat na'im, kenikmatan, dan berlindung ketika melewati ayat-ayat azab. Ya, adapun dalam bacaan biasa lebih dibolehkan lagi. Dan itu apa adabnya? Ya, adabnya. Sebagaimana diterangkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Bukhari tentang keberadaan Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Karena beliau sering mewakili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengimami para sahabat ketika Rasulullah uzur. Ya. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha yang terdengar dari Abu Bakar As-Siddiq tangisannya, bukan bacaan Al-Qur'annya. Artinya apa? Banyak menangis dalam baca Al-Qur'an. Tayyib. Sahabat radhiyallahu taala anhum. Wa bidzalika yazdadu imanuhu wa tasluhu ahwaluhu wa yatawajjalu qalbuhu. Maka dengan seseorang mengharap dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika dia membaca Al-Qur'an, dengan itulah seseorang akan bertambah keimanannya, akan baik keberadaan, dan juga akan timbul rasa takut dalam hatinya. Jikalau dalam dia membaca Al-Qur'an disertai dengan adanya pengharapan terhadap rahmat Allah dan juga adanya rasa takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam Al-Qur'an. Berbeda kalau membaca Al-Qur'an cuma hanya balapan, ya, perlombaan. Tadi tidak akan memberikan azab pengaruh sedikit pun. Kama qala Allah Ta'ala innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Hanya saja kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang beriman itu mereka orang-orang yang apabila disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibacakan ayat-ayatnya, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar, hatinya takut, hatinya tunduk. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, zadatum imana, bertambah keimanannya. Menunjukkan bahwa iman yazidu wa yanqus, terkadang naik, terkadang turun. Maka akan naik keimanan seseorang dengan apa? Dengan dia membaca Al-Quran. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabbnya lah, hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman mereka bertawakal. Baca yang kita dengar hanya sebatas suara-suara biasa yang tidak bisa memberikan rasa takut terhadap diri kita, ya, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memberikan pengharapan terhadap jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala rahimallahu ta'ala kama yanbaghi liqari'il Qur'ani ay yakuna mithalan lil adabi wal wiqari wal ihtiram. Dan sebagaimana pula bagi pembaca Al-Quran, selayaknya dia memiliki peran yang mulia dari sisi adab, kemudian wiqar, ketenangan, dan juga penghormatan terhadap Al-Quran. Itu pun harus dia miliki, ya. Bagaimana dia beradab, bagaimana dia memiliki ketenangan, dan juga apa, penghormatan terhadap Al-Quran yang dia baca. Wa ayyakra al-Qur'ana murattalan mujawwada, demikian pula dia membaca Al-Quran dengan tartil dan mujawwad, ya, secara memperhatikan kaidah-kaidah tajwidiyah. Oleh karena itu dalam apa yang kita sebutkan, Syekh Abdul Rahman pas dari majelis-majelis beliau, terkadang kalau beliau capek, ingin seperti itu, beliau mengisi majelisnya dengan qiraatul Quran. Ya. Itu apa? Memanggil anak-anak untuk membaca Al-Quran di hadapan majelis. Tetapi beliau mensyaratkan alladzina yaqra'ul Qur'ana mujawwada, boleh baca tetapi yang telah mempelajari tajwid. Sehingga fungsinya apa? Memberikan tasjid kepada anak-anak yang lainnya, ya, untuk apa? Membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ini sering dalam majlis syekh seperti itu, untuk memberikan penyemangat terhadap anak-anak membaca Al-Quran atau membaca hadis. Jadi ini adalah suatu pelajaran pendidikan yang sangat berharga. Ya, jangan sampai ketika ada majlis ternyata cuma pengajian anak-anak pokoknya. Kita kadang kecewa ya, lagi pembahasan anak ternyata awal ini berhubungan dia apa? Karena kan kita memang dalam pelajaran paling baik seperti itu. Sehingga akhirnya bertanya kepada setiap guru siapa yang memiliki mood untuk dapatkan ditulis ke depan supaya apa baca. Sehingga tentunya tidak ada salahnya ketika apa dalam baca Al-Quran atau dalam suatu majlis kita kasih kesempatan bagi anak-anak untuk membaca Al-Quran, ya, agar yang lainnya apa terdorong membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tapi dengan syarat tadi mujawwada, yang bisa atau yang telah mempelajari ilmu tajwid atau yang telah ditalqin sesuai dengan kaidah tajwid. Muhafizan ala huquqihi biqadri istita'atihi. Dan juga selayaknya pula bagi para pembaca Al-Qur'an untuk dia menjaga hak-hak Al-Qur'an sesuai dengan kemampuannya, ya. Sesuai dengan kemampuannya, apa yang telah dia pelajari, maka berikan hak-hak Al-Qur'an min i'ta'il hurufi haqqaha wa mustahaqqaha. Dengan dia memberikan huruf haknya dan perkara yang selayaknya untuk ditunaikan pada huruf tersebut. Minas sifat, ya, baik itu dari sifat-sifat huruf, wal makharij ataupun makhraj huruf, wal mudud dari majmadnya diperhatikan, wal gunnah demikian pula gunnahnya, wa ghairi dzalik min ahkamit tajwid dan yang lainnya daripada hukum-hukum tajwid. Dan ini semua tentunya rajian min Allah Ta'ala, mengharapkan dari sisi Allah SWT qabula qira'atihi, agar diterima bacaannya, ya. Jadi bukan hanya sekedar membaca, harus adanya pengharapan kita kepada Allah SWT agar Allah SWT menerima bacaan kita. Wal fawza bi jannatihi wa ridwani, dan kita mendapatkan keberuntungan dengan jannah Allah SWT dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk dari adab Al-Quran ini, beliau bawakan zahratun min bustanil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, sekuntum bunga dari tamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sebagai penghibur bagi umatnya. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa Nabi Muhammad wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min alladhi yaqra' al-Qur'an wa yahdihi al-turujja ta'muha tayyib wa rihuha tayyib. Allah sallallahu alaihi wasallam, mukmin membacakan mukmin bukan hanya saja membaca. Nah, maka mukmin yang membaca Al-Qur'an diumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kal utrujah, seperti buah utrujah. Buah utrujah, ya. Ini buah tidak ditemukan, ya. Ketika kita melewati jalan Riyadhus Shalihin bersama Syekh Ahmad Arbas, melewati hadis, ya. Beliau tanya kepada majlis tentang utrujah, siapa utrujah? Tidak ada orangnya. Seperti apa buah utrujah? Ya. Sebagian menurut ini seperti itu. Ya. Di utrujah ma'ruf indil Arab. Ya. Kata Syekh, beliau pernah melihatnya banyak tertanam di sekitar daerah Bahrain. Ya. Dan utrujah ini kata beliau mirip dengan apa? Limun, jeruk yang kuning dari segi terlihat, tetapi oleh kita bukan mengenal buahnya, tapi ya, mengenal keutamaannya. Kenapa Rasulullah SAW umumkan seorang mukmin yang baca Al-Quran seperti itu? Karena ta'muha tayyib, rasanya lezat, enak, dan buahnya atau wanginya, ya, baunya wangi seperti itu. Rasanya lezat, baunya wangi, itu utrujah. Sebagaimana seorang mukmin, seorang mukmin pada dasarnya apa? Nafsuhu thayyibah wa qalbuhu thayyib. Dirinya baik, hatinya baik. Dan juga fi khairun li ghairihi. Seorang mukmin itu terkandung kebaikan bagi yang lain. Ya. Sebagaimana Allah firmankan maksudnya al-mu'minu kannakhlah. Seorang mukmin itu seperti lebah. Bahkan lagi di sini apa, seperti utrujah yang rasanya lezat dan baunya wangi ketika dia membaca Al-Quran, karena dirinya baik sehingga apa, merebak wangi dengan sebab itu. Wal mu'minu alladhi la yaqra'u al-Quran wa ya'malu bihi katamrah. Dan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran diumpamakan seperti kurma. Apa itu kurma? Ta'muha thayyib, rasanya enak, lezat. Ya, apalagi langsung diambil dari pohonnya. Baik. Belum masuk pabrik, terlebih enak lagi. Dan juga wala rihalaha, akan tetapi dia tidak memiliki wangi. Tapi kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, "Ma min syai'in illa wa lahu riyah." Tidak ada sesuatu pun melainkan dia punya bau. Tapi bau yang diinginkan oleh Rasulullah di sini dan bau yang dinafikan bahwasanya tamrah, kurma tidak memiliki bau. Coba antum isap kurma, pasti ada baunya ya. Cuman yang diinginkan oleh Rasulullah adalah bau yang wangi, yang bagus. Ya. Sehingga kurma rasanya saja enak, bagus, tetapi apa? Wanginya kurang. Meskipun dia pada dasarnya punya bau. Tapi Rasulullah nafikan di sini la rihalaha. Tidak ada baunya yang wangi, yang merbak. Ketika seorang mukmin tidak membaca Al-Qur'an. Wa mathalul munafiqil ladzi yaqra' al-Qur'an karaihan. Dan seorang munafik yang baca Al-Qur'an. Dan ini pun sama, ma'ruf. Ya, andaul tamrah. Termasuk pada buah-buahan juga. Tapi intinya munafik yang membaca Al-Quran, dan betapa banyak tadi seorang munafik yang membaca Al-Quran, cuma tadi tidak melewati tenggorokan mereka seperti Al-Khawarij dan yang lainnya. Ya. Bahkan terkadang seorang munafik lebih bagus dalam membaca Al-Quran ketimbang seorang mukmin. Ya. Tetapi mereka yang membaca Al-Quran dari kalangan orang munafik dengan roisnya orang-orang Khawarij, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, riuha tayyib, cuma baunya saja bagus, wangi. Ya, kenapa? Karena terdengar lantunan Al-Quran. Tetapi apa? Tu'muha murrun, rasanya pahit. Kenapa? Karena menipu. Iya. Menipu kan baunya wangi, seperti bau durian umpamanya, ternyata dimakan pahit. Itu adalah sesuatu yang menipu. Kenapa? Karena mereka memang menipu. Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka menipu Allah, padahal mereka menipu diri sendiri. Iya. Mereka menipu manusia. Yudhiruna al-Islam wa yubtinuna al-kufra. Mendzahirkan Islam, kemudian apa? Menyembunyikan kekafiran. Sehingga apa, orang munafik yang membaca Al-Quran itu menipu saja. Sehingga apa? Cuman baunya wangi, tapi rasanya pahit. Wa ya. Al-munafiqu alladhi la yaqra' al-Qur'an kal-hanzalah. Dan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an seperti hanzalah, ta'muha murrun wa khabith wa rihuha murrun. Ya. Sudah rasanya pahit dan jelek, baunya pun apa? Jelek pula. Maka dunia falyahris al-mu'min ala ay yakuna min qismil awal. Seorang mukmin ala bersemangat untuk dia termasuk daripada kelompok yang pertama, yaitu seorang yang membaca Al-Quran dan tentunya beramal dengannya, sehingga dia diumpamakan oleh Rasulullah seperti kutruja yang memiliki rasa yang sangat enak dan lezat dan memiliki wangi.